Apakah terhitung pahala kalau kita memberi makanan kepada teman kita namun setelah diminta terlebih dahulu? Atau seperti kita sedang makan, tiba-tiba datang teman kita mengambil makanan yang kita makan karena kita tadinya tidak ada maksud memberi. Jazakumullahu khairan. Tayyib. Kalau tadinya tidak ada niatan memberi, kemudian setelah ada yang meminta, baru kita beri, ya, apakah dinilai pahala? Naam. Kalau antum niatkan lillahi ta'ala, maka yang demikian termasuk bagian dari pahala. Ya, dan itu mimbab al-karam, termasuk kedermawanan. Kalau ada yang minta, dikasih. Ya kan? Walaupun sebelumnya enggak ada niatan memberi, tapi setelah ada yang minta, muncul niatan untuk memberi. Labas. Atau, pada contoh yang disebutkan, diambil milik kita, padahal kita tidak ada niatan memberi. Lagi makan ini ya, lagi makan. Dalam kantong kresek ada 5 biji pisang goreng. Masih anget ini. Ya. Di masjid sambil nunggu datangnya ustaz, dia buka untuk mengurangi hawa panas. Ya. Dengan santainya dia ambil pisang yang pertama. Tahu-tahu datang fulan dari kejauhan bagaikan burung elang. Ya. Datang langsung menyambar. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Enggak tanggung-tanggung. 2 yang disambar. 1 diambil, masukkan dalam mulut. 1 dipegang. Ya, sambil makan. Antum yang dalam proses memakan potongan pertama dari pisang goreng tadi, kaget. Duh, kok diambil? 1. Nomor 2, ini saya tuntut. Atau saya ikhlaskan. Kan gitu ya. Kalau dituntut, ya akhi, enak aja ambil-ambil. Bayar. Kan gitu ya. Orang temannya tadi kalau pinter, oh, gak boleh bayar. Ini kan masjid. Itu kalau pinter ya. Naam. Ya, gak boleh bayar ya akhi. Ini masjid. Naam. Kalau dia pada kondisi semacam itu, kemudian, ya wes lah. Gak apa-apa, biar diambil. Padahal sebelumnya dia ada niatan. Kalau dia saat mengikhlaskan 2 potong pisang goreng tadi untuk saudaranya, lillahi ta'ala, maka dinilai pahala. Tapi kalau niatannya diikhlaskan karena takut, karena dia di bawah ancaman, ya kan? Saudaranya tadi sambil makan dengan pandangan tajam, apa lihat-lihat? Hah? Nggak terima? Waduh. Daripada nanti pengep, kan gitu ya. Ini uang tinggal 25.000, enggak cukup untuk biaya dokter, kan gitu ya. Ya wislah, diikhlaskan saja daripada ribut, kan gitu ya. Maka enggak dapat apa-apa. Kan dibidina azani Allah wa iyyakum. Innamal a'mal binniyat. Jadi pahami? Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.